Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mabad. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala Ar-Rahmanur Rahim Ar-Rahmanir Rahim ismani mustaqqani minar rahmah ahaduhuma ablag minal akhar Misrul Allam wal Alim. Kita melanjutkan pelajaran kita. Tadi kita sampai kepada al-basmalah, bahwasanya al-basmalah dimaksudkan adalah kita memulai perkara kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mutabarrikan, dan mengharapkan barokah dengan memulai amalan dan pekerjaan kita dengan menyebut nama Allah. Mutabarrian, dan juga berlepas diri dari daya dan kekuatan kita, bahwasanya tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya makna Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala. Mustaqqani minar rahmah. Yang kedua nama ini mustaq berasal dari sifat Allah Ar-Rahmah, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Kedua-duanya menunjukkan nama Allah Ar-Rahman dan nama Allah Ar-Rahim, dan kedua-duanya menunjukkan sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu Ar-Rahmah. Ahaduhuma ablaq minal akhar. Yang salah satunya ablaq, menunjukkan lebih luas, lebih banyak rahmatnya dari yang lain, seperti Al-Allam dan Al-Alim. Ala wazan fa'al kalau Allam, kalau Ar-Rahman ala wazan fa'lan. Ya. Dan ini diantara isim-isim mubalaghah. Ya. Begitu juga fa'al, al-alim. Ya. Sehingga dari ulama ada yang mengatakan Ar-Rahman Dzur-Rahmatil Wasi'ah dan Ar-Rahim Dzur-Rahmatil Wasilah. Ar-Rahman pemilik rahmat yang luas, menunjukkan sifat rahmat yang sangat luas bagi Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ar-Rahim ala wazan al-fa'il menunjukkan ta'alluq, ya, keterkaitan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan yang diberikan rahmat, oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan durrahmatil wasilah. Ya, pemilik rahmat yang wasilah, yang diberikan kepada yang Allah kehendaki. Begitu juga di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya Ar-Rahman, sifat rahmah yang ada dalam nama Allah Ar-Rahman adalah sifat rahmat yang sifatnya umum, diberikan kepada siapa saja yang dari kalangan makhluknya. Ya, makan, minum, kesehatan, ya, kadang kekayaan, ya, bahkan makhluk selain manusia tidak akan bisa mereka bertahan kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ar-rahmah yang ada pada nama Allah Ar-Rahim ini rahmat yang sifatnya khusus, khusus kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Rahmat berupa taufik, berupa hidayah, berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Qala Ibnu Abbas, huma ismani raqiqani ahaduhuma arraqqu minal akhar ay aktsaru rahmatan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini adalah dua nama yang raqiqan. Ya, dijelaskan kalau di nuskhah cetakan yang punya ana dijelaskan bahwasanya di situ ada waham minar rawi, kayak kesalahan dari rawi, li anna riqah laysat min sifatillahi ta'ala fi syai. Wa inna ma huma ismani rafiqani ahaduhuma arfaq minal akhar. Yaitu tadi bahwasanya yang salbi satu menunjukkan aksar rahmatan, yaitu ar-rahman, karena dia sifatnya lebih umum. Wa ammal fatihatu fahiyya sab'u ayat. Adapun al-fatihah, fahiyya sab'u ayat, terdiri dari 7 ayat. Sebagaimana kita sebutkan tadi, as-sab'ul masani. Salasun wa nisfun lillah, 3,5 ya lillah untuk Allah, wa salasun wa nisfun lil abd, 3,5 untuk hamba. Fa awwaluha alhamdulillahi rabbil alamin, awalnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti al-muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau ya, mengikuti pendapat bahwasannya Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fa'lam annal hamda huwa sana'u bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari. Sekarang kita masuk kepada makna alhamd. Ya. Kata beliau, alhamd adalah as-sana, pujian, bil lisan, dengan menggunakan lisan, ala al-jamil al-ikhtiyari, terhadap al-jamil, kebaikan yang sifatnya ikhtiyari. Apa maksudnya? Ya. Ini makna alhamd ini kalau kita pahami makna luar biasa. Baik. Ya, ini kita nukilkan dari kalamnya Syekh Muhammad Khalil Harras dalam kitab beliau Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Qala rahimahullah, walhamdu huwa sana'u bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari ni'matan kana aw ghairaha. Yuqalu hamidtu ar-rajula 'ala in'amihi wa hamidtuhu 'ala syaja'atihi. Alham itu adalah pujian dengan lisan terhadap al-jamil al-ikhtiyari. Ya. Nah, al-jamil atau keindahan, kebagusan ini ada dua macam. Ya, ini kita nukilkan dari takliknya Syekh Yasin Al-Adani rahimahullah terhadap Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini. Al-jamil ala kismain, taskhiri atau khalqi, wa huwa ma la yastati al-abdu an yaktasibah qatulil qamah wa sabahatil wajh. Ya. Keindahan atau suatu yang baik, suatu yang bagus sifatnya khalqi. Ya, dia sudah ciptaan dari sananya kayak gitu. Ya. Dan ini seorang hamba tidak mampu untuk mencari-carinya, mendapatkannya dengan artinya memang dari Allah Subhanahu wa taala ciptakan demikian. Ya. Seorang diciptakan oleh Allah dia taulul qamah, ya. Perawakannya bagus dan lain sebagainya. Ya, seperti ini. Paham insyaallah maksudnya ya. Ada yang ikhtiyari. Ikhtiyari, pilihan. Ya. Bisa kita dapatkan dengan usaha kita. Nah, pujian atau alhamd ini terhadap al-jamil al-ikhtiyari. Ada iradah di situ, ada keinginan. Akan jelaskan juga oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya, nikmatan kana au ghairaha. Apakah disebabkan oleh nikmat atau selainnya? Ya, ini juga akan membedakan antara alham dengan asyukur. Ya. Kembali kita kepada matan. Fa akhraja biqaulihi as-sana bil lisan as-sana bil fi'il alladhi yusamma lisan al-hal fadhalika min na'i syukur. Keluar dari perkataan beliau, ya, fa akhraja biqaulihi as-sana bil lisan, pujian dengan lisan adalah dengan keluar dari pengertian ini pujian dengan bentuk perbuatan yang disebut dengan lisanul hal. Dan ini bentuk dari rasa syukur. Karena alhamdulillah itu dengan ucapan, bukan dengan perbuatan. Nanti perbedaannya dengan asyukur kita akan lihat. Wa qawluhu 'alal jamil al-ikhtiyari ay alladhi yaf'aluhu al-insanu bi iradatihi. Dan perkataannya 'alal jamil al-ikhtiyari yaitu apa yang dilakukan seseorang dengan keinginannya. Ada usaha di situ. dipuji usahanya tersebut. Adapun al-jamil alladzi la sun'a lahu fihi mithlul jamal wa nahwihi fasana'u bihi yusamma madhan la hamdan. Adapun pujian atau keindahan suatu perkara yang baik tetapi la sun'a lahu fihi. Bukan suatu yang dibuat-buat dalam artian bukan keinginan orangnya. Memang dari sananya, memang diciptakan Allah demikian seperti al-jamal. Ketampanan, kecantikan. Maka pujian terhadap yang seperti ini, kebaikan yang sifatnya seperti ini dinamakan madah. Mim dal ha. Kalau hamd ha mim dal, hamd. Hamida yahmadu hamdan. Kalau ini madaha yamdahu. Madhan. Hurufnya sama, tapi disusun berbeda, maknanya beda. Begitu juga disebutkan perbedaan lain dengan antara alhamd dengan almadah. Alhamd itu mengandung almahabbah, mengandung makna alhub terhadap yang dipuji, terkandung makna kecintaan terhadap yang dipuji, itu alhamd. Beda dengan almadah. Al-madah sifatnya lebih umum. Sifatnya lebih umum. Yang dicintai atau tidak dicintai. Karena itu kalau seorang memuji misalnya musuhnya, tidak dikatakan hamid tuhu, tapi madah tuhu. Karena tidak ada unsur cinta di situ. Unsur suka di situ. Qala wal farqu bainal hamdi was syukur. Perbedaan antara alhamd dan syukur. Alhamdu dan asyukru. Kalau bahasanya atau takbir yang digunakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, beliau mengatakan, atau bahkan beliau mengutipkan dari Ibnul Qayyim. Kalamnya Muhammad Khalil Harras. Qala wa ala hadza fa bainal hamdi wasyukri umumun wa khususun min wajhin. Yajtami'an bil lisan 'ala nikmah. Wa yanfaridul hamdu fi sana bil lisan 'ala ma laysa bi nikmatin minal jamil. Antara alhamd dan syukur istilahnya itu ada umum dan khusus, min wajah, dari satu sisi. Apa maksudnya? Maksudnya dari satu sisi, alhamd itu lebih khusus daripada asyukur. Dari sisi yang lain dia lebih umum daripada asyukur. Begitu juga asyukur, dari satu sisi dia lebih umum dan dari satu sisi dia lebih khusus, dan nanti bertemu pada satu titik. Bertemu pada satu titik. Alhamd dari sisi sebab, alhamd dari sisi sebab itu lebih umum daripada asyukur. Dari sisi sebab itu lebih umum daripada asyukur. Asyukur atau alhamd, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Khalil Harras tadi, nikmatan kana au ghairaha. Apakah dikarenakan nikmat atau selain nikmat? Misalnya, hamidtu rajula ala in'amihi. Aku memuji seseorang dikarenakan in'amihi. Dia memberikan aku kenikmatan. Apakah beri uang, beri apa, beri oleh-oleh. Ini namanya ala in'am. Wa hamidtuhu ala saja'atihi. Aku memuji dia karena keberaniannya. Karena memang dia memiliki sifat berani. Ini harus paham nih kita. Ya, ini alhamdulillah. Karena itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala juga karena dua hal. Ya. Kalau yang memperhatikan tadi awal ba'dal asar ketika kita memulai buka, ya. Sengaja ya, saya memulai dengan segala puji bagi Allah, ya, pemilik zat yang sempurna, pemilik nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna. Kenapa? Ini salah satu sebabnya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan Allah sempurna. Nama-nama Allah, nama-nama yang husna dan sempurna, sifat-sifat Allah sempurna. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ini. Dan kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Ya. Kalau takbirnya, ya, istilah yang digunakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, alhamdulillah itu adalah pujian terhadap al-ihsan wal mahasin. Ya, nanti akan kita baca, tapi kita jelaskan aja rinciannya dulu. Adapun syukur dari satu sebab saja. Syukur itu adalah karena sebagai balasan terhadap nikmat, itu syukur. Ada muqabalatul in'am, muqabalah terhadap perbuatan yang lain terhadap kita, itu syukur. Ya, kalau alhamdulillah tadi bisa tadi, ya, karena al-in'am bisa, ya, karena memang yang dipuji itu layak untuk dipuji, sifat-sifatnya layak untuk dipuji. Ini dari sisi sebab. Alhamdulillah a'am, lebih umum daripada asyukur. Tetapi dari sisi, ya, alat untuk kita mengucapkan alhamdulillah dan kita untuk bersyukur, ya, maka syukur lebih umum. Karena alham tadi apa? Bil lisan. Ya, alham bil lisan. Kalau Syekh Muhammad Abdul Wahhab menambahkan bil qalb, ya, karena juga dengan menghadirkan hati. Tapi asyukur bil qalb wal lisan wal jawarih. Bil qalb wal lisan wal jawarih. Seorang bersyukur itu dengan hatinya, i'tirafan bi nikmatillah, bahwasanya dia mengakui bahwasanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bil lisan, dengan apa? Dengan alham tadi, dengan mengucapkan alhamdulillah. Di sini titik temunya, ya, di sini titik temunya, ya, asyukur bil lisan itu dengan alhamd, al jawarih dengan menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan demikian. Kita baca. Wal farqu qala rahimahullah wal farqu bainal hamdi wasyukri annal hamda yatadamman al madah wassana alal mahmud bidzikri mahasinihi sawaan kana ihsanan ilal hamid aw lam yakun. Tuh, sebabnya itu. Ya. Bahwasanya alham itu mengandung pujian, ya, wasana, ya, bukan asana, ya, pujian yang berulang, alal mahmud, terhadap yang dipuji dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya, apakah berupa ihsanan ilal hamid, ya, suatu perbuatan baik kepada orang yang memuji atau tidak. Ini sebabnya dua. Ya, sebagai suatu balasan dari perbuatan baik dari yang kita puji, karena itu kita puji karena dia memberikan kebaikan untuk kita, atau tidak, karena memang dia layak dipuji, sifat-sifatnya sifat-sifat yang baik. Wasyukru la yakunu illa ala ihsanil mashkur. Adapun syukur, ya, dia hanya kepada ihsanil mashkur. Ya, ihsan, perbuatan ihsan dari yang disyukuri. Fa min hadza al-wajh, dari sisi ini alhamdu a'ammu minasyukri. Alham itu lebih umum daripada asyukur. Li'annahu yakunu 'alal mahasin wal ihsan. Karena dia, ya, sebabnya dikarenakan oleh al-mahasin, ya, kebaikan yang tidak ada hubungannya dengan yang memuji, ya. Memang layak untuk dipuji sifat-sifatnya, sifat kebaikan. Wal ihsan, karena ada bentuk ihsan dari yang dipuji terhadap yang memuji. Ya, fa innallaha yuhmadu an ala ma lahu minal asma'il husna. Ya. Wa ma khalaqahu fil akhirati wal ula. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dipuji, ya, atas apa yang Allah miliki dari nama-nama yang husna. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, di dunia ataupun di akhirat. Walihadza qala, karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Ya, sifat mahasin, ya. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan anak. Ya. Al-ayah wa qala alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard ila ghairi dhalika minal ayat. Artinya ini adalah alhamdulillah karena, ya, kita muji Allah Subhanahu wa taala karena mahasinnya, karena kebaikan-kebaikan Allah, ya, yang bukan ihsan. Ya, walaupun kalau nanti kita lihat ada juga ihsannya ini. Ya. Wa amma syukru fa innahu la yakunu illa 'alal in'am. Adapun syukur, ya, tidak dilakukan kecuali 'alal in'am. Balasan dari al-in'am, kebaikan yang diberikan, ya, kepada kita. Fahuwa akhassu minal hamdi min hadzal wajh. Dari sisi ini maka dia lebih khusus daripada alhamd. Dari sisi sebab, alhamd itu lebih umum daripada asyukur. Lakinnahu yakunu bil qalbi wal yadi wal lisan. Tetapi asyukur itu dengan apa? Dengan hati, ya, dengan iktiraf mengakui bahwasanya seluruh kenikmatan adalah dari Allah. Wal yad, dengan tangan, yaitu dengan jawarih, ya, dengan ketaatan kepada Allah, menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Wal lisan, dengan lisan apa? Dengan alhamd tadi. Ya, salah satunya, ya, dengan alhamd kita mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah bentuk syukur kita juga. Ya, tetapi ingat, alhamd bukan hanya itu. Ya, alhamd, ya, juga karena mahasin al-mahmud. Fa min hadzal wajh asyukru a'ammu min jihati anwa'ihi wal hamdu a'ammu min jihati asbabihi. Ya, maka dari sisi ini asyukur ini lebih umum dari sisi anwa'nya, yaitu, ya, alat yang digunakan untuk bersyukur. Ya, al-qalb, wal-yad, wal-lisan. Wal-hamd. Sebentar, oh, ada yang enggak baca. Taib, ahwal. Walihada qala ta'ala, i'malu ala Dawuda syukra. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala firman, i'malu, beramallah wahai, ya, alu Dawud syukra, dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ya, amalan dengan syukur, dengan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdu innama yakunu bil qalbi wal lisan. Dan alhamd dengan hati dan lisan, yaitu alat penggunaannya. Ya, kita mengucapkan alhamd dengan lisan, dengan hati, artinya dengan menghadirkan makna. Maka dari sisi ini, fa min hadzal wajh asyukru a'am min jihati anwa'ihi walhamdu a'amu min jihati asbabihi. Maka dari sisi ini, ya, syukur itu lebih umum dari sisi penggunaan alat untuk bersyukur, yaitu dengan hati, dengan lisan, dan dengan al-jawarih. Walhamdu a'am min jihati asbabihi. Sementara alham, ya, lebih umum dari sisi sebabnya. karena al-ihsan dan juga karena al-mahasin. Karena kebaikan atau nikmat, balasan untuk kenikmatan atau pujian karena memang layak untuk dipuji. Qala wal alifu wal lam fi qawlihi alhamdu lil istighraq ay idkhal jami'i anwa'il hamdi kulliha lillahi la li ghairihi. Ya, wal alif wal lam pada alham ada alif lam alham lil istighraq. Ya. Yaitu kullu al-kullu hamdin lillah. Seluruh pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yaitu idkhal memasukkan seluruh macam bentuk pujian semuanya lillah untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selain Allah. Fa ammal ladzi la sun alil makhluqi fihi mithlu khalqil insan wa khalqis sam'i wal basar wal fuad wa khalqis samawati wal ard wal arzaq wa ghairi dzalika fawadih. Ya, adapun ya kalau ini yang kaitannya bukan apa yang dilakukan oleh makhluk, ya, seperti penciptaan manusia, penciptaan pendengaran, penciptaan penglihatan, hati, penciptaan langit dan bumi, rezeki dan lain sebagainya, ini jelas bahwasanya ini memang Allah Subhanahu wa taala yang melakukan. Ya, Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan manusia, Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang memberikan rezeki, Allah dipuji atas ini. Ya. Tapi bagaimana dengan wa amma ma yuhmadu 'alaihi al-makhluq? Makhluk yang juga dipuji. Orang-orang saleh dipuji misalnya. Dipuji dengan karena ketaatannya pada Allah, dipuji karena ya perbuatan baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya siapa? Muhammad, yang banyak dipuji. Bagaimana kita katakan ini adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala juga? Maka kata beliau, wa amma ma yuhmadu 'alaihi al-makhluq mithlu ma yusna bihi 'ala as-salihin wa 'ala al-anbiya'i wal mursalin wa 'ala man fa'ala ma'rufan khususan in asdahu ilaika fa hadha kulluhu aidan lillah bima'na annahu khalaqa dhalikal fa'il wa a'tahu ma fa'ala bihi dhalik wa hababahu ilayhi wa qawwahu 'alayhi wa ghairu dhalika min afdalillahi alladhi law yahtal ba'duha lam yuhmad dhalikal mahmud. Ya, adapun ya sesuatu yang dipuji atasnya makhluk, ya makhluk dipuji dia. Seperti dipuji misalnya orang-orang saleh. Ya, dipuji para anbiya dan mursalin. Ya, para anbiya dan rasul mereka dipuji. Bagaimana kita katakan seluruh pujian adalah untuk Allah sementara mereka juga dipuji. Ya, orang-orang saleh, para anbiya, para rasul. Wa 'ala man fa'ala ma'rufan khususan in asdahu ilaik. Begitu juga terhadap seorang yang melakukan perbuatan ma'ruf, perbuatan kebaikan, terutama kalau yang orang yang berbuat baik kepada kita, dia kita puji dia. Ya masya Allah, orang ini telah melakukan kebaikan kepada saya. Ini pujian kan? Boleh enggak? Boleh. Tapi bagaimana dengan tadi bahwasanya segala pujian adalah milik Allah? Fahada kulluhu aidan lillah. Dan ini semuanya adalah juga karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna bahwasanya Allah ya khalaqa dzalikal fa'il. Allah yang menciptakan orang yang berbuat itu. Berbuat kebaikan itu. Siapa yang menciptakan? Allah. Ya. Begitu juga Allah a'tahu ma fa'ala bihi dzalik. Allah yang memberikan kepada orang tersebut sehingga dia bisa berbuat kebaikan tersebut. Ya. Allah jadikan dia cinta untuk melakukan kebaikan tersebut. Allah berikan kemampuan dia. Dan selainnya dari karunia-karunia Allah, kalau satu saja hilang dari perkara yang kita sebutkan ini, ya niscaya ya dia tidak akan dipuji dengan perbuatan, karena dia tidak bisa. Artinya itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetap kembali bahwasanya pujian itu semuanya kembali kepada Allah semua Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya.